Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Sedikit mengulang dari apa yang telah kita baca pada pertemuan yang terakhir pada tafsir firman Allah Subhanahu wa taala fihinna khairatun hisan, disebutkan oleh al-mufassir rahimahullah ta'ala, khairatul akhlaqi hisanul awjuh, fajama'na baina jamalil zahir wal batin, wa husni awalan, yang pertama, wa husnil khalqi wal khuluq, dan ini yang munasib, dan bagusnya penciptaan, demikian pula bagusnya akhlak-akhlak mereka. Nah, kemudian tafsir yang terakhir, kita sudah sampai firman Allah Subhanahu wa taala, lam yatmithunna insun qablahum wala jan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban muttaki'ina ala rafrafin khubrin wa 'abqariyyin hisan. Naam. Rafrah rafrah sebagaimana disebutkan dalam tafsir ini, wahiy al-furush, al-furush kadang dimaknakan dengan bantal dan kadang dimaknakan dengan kasur atau kapermadani. Nah, adapun abqari, abqari disebutkan dalam tafsir yang lain bahwa al-abqari huwa al-furush al-jayyidatu jiddan. Naam. Yani permadani-permadani yang sangat indah. Naam. Qanafis dhatu khamlin daqiq. Ini permadani yang memiliki permukaan yang sangat lembut. Permadani yang memiliki permukaan yang sangat lembut. Naam. Wa abqariyyin hisan. Al-abqari nisbatun likulli mansujin nasjan hasanan fakhiran. Dan makna al-abqari adalah nisbat, penisbatan kepada setiap perkara yang ditenun. Ya. Nasjan, dengan tenunan yang hasanan fakhiran. Tenunan yang rapi dan tenunan yang istimewa. Nah, bisa diaplikasikan, yakni bisa tertuju kepada permadani-permadani yang mereka gunakan, yang mereka hamparkan. Naam, abqariyyin hisan bisa dimaknakan dengan permadani-permadani yang permukaannya begitu lembut, tenunannya begitu lembut. Naam, wujudnya begitu indah. Wa li hadza wasafaha bil hasan asy-syamil. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyifatinya dengan keindahan yang menyeluruh. Li husni as-sun'ati wa husni al-manzari, karena bagusnya dari pembuatan permadani itu dan bagusnya tampilan dari permadani-permadani tersebut. Wa nu'umatil malmas, demikian pula nu'umatil malmas, permadani-permadani yang permukaannya begitu lembut dan halus, sangat lembut. Nah, tidak membuat hidung terganggu dengan adanya debu, lembut yang tidak membuat risih kulit yang menggunakannya. Nah, begitu nyaman dan membuat para penghuni jannah ini mereka betah untuk berada di atasnya. Nah, begitu indah, begitu lembut, begitu nyaman pada puncak kenyamanannya. Wa hatanil jannatani dunal jannatainil awwalayni. Dan dua jannah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat ini pensifatannya juga. Nah, di bawah dari dua surga yang Pertama yang telah disebutkan. Kama nassa Allah Ta'ala dzalika biqaulih. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menandaskan hal itu dengan firman-Nya, wa min dunihima jannatan. Wa min dunihima jannatan. Allah menyebutkan dengan kalimat wa min dunihima, dan di bawah keduanya dua surga yang pertama yang diperuntukkan untuk al-muqarrabin, dan yang ini diperuntukkan oleh yakni untuk ashabul yamin. Baik. Wa kama wasafa al-awwalayn bi'iddati awsafin lam yasif biha al-ukhrayn. Naam. Dan sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan sifat kepada dua jannah yang pertama dengan sifat-sifat yang banyak, ya, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mensifati dengannya dua jannah yang terakhir yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Nah, faqala fil awwalayni, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan sifat pada dua surga yang pertama. Fihima aynani tajriyan. Ya, fihima aynani tajriyan. Pada keduanya terdapat mata air yang tajriyan dengan lafaz tajriyan. Wa fil ukhrayaini, dan pada dua jannah yang terakhir Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dengan kalimat fihima aynani nadhakhatan. Yang pertama tajriyan, yang kedua nadhakhatan. Wa min al-ma'lum al-farqu bainal jariyah wan nadhakha, dan diketahui perbedaan di antara keduanya, antara makna tajriyan dengan makna an nadhakha. Naam, apa perbedaannya? Disebutkan naam oleh sebagian mufassirin. Naam. Wal jaryu aqwa minan nadh. Wal jaryu aqwa minan nadh. Dan lafaz al-jari bila digunakan pada air itu lebih mengalir, ya, lebih bagus alirannya, lebih bagus alirannya dibandingkan dengan nam air yang nadhaha, ya, sama-sama bermakna mengalir, namun dari sisi sifatnya itu berbeda, ya, ada perbedaan antara kita menggunakan makna lafaz jari jara dengan makna nadhaha. Naam, ada perbedaan. Saya ulang. Adapun makna jara ini alirannya lebih bagus. Baik, kemudian makna nadhaha alirannya di bawah dari makna jara al-jari. Naam. Wa qala fil awwalayni, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan pada dua surga yang pertama, zawata afnan. Zawata afnan sebagaimana yang telah kita lewati tafsirnya, bahwa pada dua surga tersebut min anwal alwanin na'imil mutanawwi'ah, na'imul zahir wal batin. Terdapat berbagai macam bentuk jenis kenikmatan yang beragam, baik itu kenikmatan yang dirasakan oleh zahir, ya, secara zahir, maupun kenikmatan yang dirasakan oleh batin, enam dari penghuni surga tersebut. Naam. Walam yakul dzalika fil ukhrayaini, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mensifatkan dengan lafaz zawata afnan pada dua surga yang terakhir. Artinya ada perbedaan. Ya, ada perbedaan antara dua surga yang pertama dengan dua surga yang terakhir. Wa qala, demikian pula Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa qala fil awwalayni, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sifat untuk dua surga yang pertama untuk al-muqarrabun, fihima min kulli fakihatin zawjan. Nah, pada keduanya terdapat, ya, setiap buah-buahan zawjan, ya, ada yang memaknakan zawjan yakni buah-buahan yang ada di surga, dan buah-buahan yang pernah ada di dunia semuanya ada disediakan untuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang al-muqarrabun. Wa fil ukhrayaini, dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya, pada dua surga yang terakhir, fihima fakihatun wa nakhlun wa rumman. Pada keduanya terdapat fakihah, buah-buahan, dan juga ada apa? Nakhlun, kurma, ada rumman, ada delima. Wa qad ulima ma bainal wasfaini min at-tafawut, dan diketahui di antara keduanya ada perbedaan dari sisi penyifatan. Wa qala fil awwalayni, dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada dua surga yang pertama, muttaki'ina ala furushin bata'inuha min istabraq wajanal jannatayni dan. Mereka bersandarkan pada furush. Pada kasur-kasur yang bata'inuha, di mana bagian bawahnya yang mengarah ke bawah, bata'in min istabraq, dari sutra yang tebal. Ya, kemudian bagian yang mengarah kepada kulit-kulit mereka adalah dari sundus, ya, dari sutra yang halus, yang tipis. Wajanal jannataini dan, dan petikan dari buah-buahan yang ada di sana pada dua surga tersebut, dan sangat dekat, mudah. Nah, ketika mereka menginginkan, nah, buah itu mendekat, mereka petik dengan tanpa ada masyakkah, tanpa ada rasa berat. Ini untuk dua surga yang pertama. Walam yakul dzalika fil ukhrayaini, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan, tidak mengatakan pada dua surga yang terakhir. Bal qala muttaki'ina ala rafrafin khudrin wa abqariyin hisan. Mereka bersandarkan pada rafrah khudr, pada bantal-bantal yang berwarna hijau, wa abqariyin hisan, dan pada permadani-permadani yang begitu indah, yang begitu halus. Demikian pula wa qala fil awwalayni, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan untuk dua surga yang pertama, fi wasfi nisa'ihim wa azwajihim, dalam mensifati wanita-wanita mereka dan istri-istri mereka, fihinna qasiratu tarfi lam yatmithunna insun qablahum wala jan, ya, padanya terdapat qasirat. Nah, wanita-wanita yang menundukkan pandangan, yang menjaga pandangan-pandangan mereka, yang tidak berkhianat melihat kepada selain suami mereka, lam yatmithunna insun qablahum wala jan, yang tidak pernah disentuh oleh manusia dan tidak pernah disentuh oleh jin. Wa qala fil ukhrayaini, dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan untuk dua surga yang terakhir, hurun maqsuratun fil khiyam, hurun bidadari-bidadari maqsuratun, yang dipingit di dalam khiyam, ya, di dalam kemah-kemah, dan mereka juga memiliki kesempatan untuk keluar melihat taman-taman surga. Nah, waqad ulima at-tafawutu baina dhalik, dan telah diketahui dari penyifatan Allah Subhanahu wa taala untuk dua surga yang pertama dan dua surga yang terakhir adanya perbedaan. Naam. Kemudian wa qala fil awwalayni hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan? Naam, hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan, dan tidaklah balasan untuk naam orang-orang yang telah berbuat ihsan, telah berbuat baik, kecuali ihsan Allah Subhanahu wa taala berbuat baik kepada mereka dengan memberikan pahala yang begitu indah. Fadalla dhalika anna al-awwalayni jazaa'ul muhsinin wa lam yaqul dhalika fil ukhrayni. Menunjukkan bahwa enam dua yang pertama adalah balasan untuk orang-orang yang telah berbuat baik. Wa lam yaqul dhalika fil ukhrayni, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan enam ketika mensifati dua surga yang terakhir. Naam. Wallahu a'lam. Ini yang bisa kita sebutkan, insyaallah akan kita lengkapi pada pertemuan berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.